السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan bagi kita untuk kembali talabul ilmi, karena ilmu adalah nur. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Allah yang menyebutkan itu dalam Al-Quran. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا. Dan berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya dan nur cahaya yang kami turunkan. Yani al-ilmu sebagai cahaya yang menerangi, dikarenakan kehidupan manusia ada yang dalam keadaan terang dan ada yang dalam keadaan gelap. Itulah manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu Al-Quran wal hadis, itu adalah cahaya dalam rangka mengeluarkan manusia dari dhulumat ila nur, liukhrijuhum minal dhulumati ila nur, dalam rangka mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Sehingga kalau kita tidak kunjung talabul ilmi, maka kondisi kita adalah dalam zulumat, kegelapan. Dan syaitan la'natullah alaih, sangat menginginkan untuk kita sebagai manusia menjadi pengikutnya. Syaitan berkeinginan mengeluarkan minan nur ila zulumat, berusaha mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kepada kegelapan. Maknanya seorang yang sudah mendapatkan cahaya berupa ilmu, syaitan pun masih semangat untuk berusaha menyesatkannya, menjadikannya kembali dalam kondisi zulumat. Apalagi yang memang aslinya tidak menyadari pentingnya ilmu, yang memang aslinya tidak suka dengan ilmu, dia dalam keadaan zulumat dari semenjak dia lahir sampai ila ayyasha Allah, sampai waktu yang Allah kehendaki. Jikalau dia tidak mendapatkan nur minallah, maka maknanya di dalam kezulumat sampai mati. Wal'iyadzubillah, kita memohon kepada Allah perlindungannya agar supaya kita jangan tersesat dan terjaga dari zulumat. Di sana kondisi manusia ada tiga. Yang pertama, memang dalam keadaan jahiliyah sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Di sana ada seorang yang awalnya jahil, dan itu aslinya kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Sampai kemudian Allah berikan hidayah, an-nur, cahaya berupa ilmu. Sampai mati. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua. Dan ada kondisi yang ketiga. Dan ini yang mengerikan. Seorang yang mendapatkan hidayah yang awalnya dalam keadaan zulumat, gelap. Tidak tahu tentang al-haq, tidak mengerti tentang tauhid, tidak mengenal ilmu, dolal. Kemudian Allah berikan padanya ilmu, namun kemudian sesat kembali. Tersesat lagi. Na'udhu billahi minad dalal ba'dal huda. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dari perlindungan, dari kesesatan setelah tadinya kita mendapatkan hidayah. Sangat mengerikan kondisinya dikarenakan dia sesat. An bayyinatin, di atas kejelasan kesesatannya. Yahya an man hayya an bayyinatin. Allah Azza wa Jal turunkan Al-Quran wa Sunnah untuk menerangkan. Sehingga orang yang sesat pun akan jelas bahwa itu adalah sesat. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, sangat butuh sekali kita untuk senantiasa talabul ilmi. Walhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita sampai pada pembahasan yang kelima dalam kitab kita, Fadlut tiba'i salaf awas salafiyah, keutamaan mengikuti salaf dan mengikuti salafiyah. Kalau disebut salaf, orang-orangnya, generasi yang pertama dalam Islam yang disebut oleh Rasul, tiga generasi utama itu salaf. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Al-nasi khair, wahai Rasul, manusia manakah yang terbaik?" Qala, beliau menjawab, "Al-qurnul ladzi ana fihi." Generasi yang aku ada padanya. Ini sahabat. Thumma thani, thumma thalith. Kemudian generasi yang kedua. Kemudian generasi yang ketiga. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun kalau disebut salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat ini untuk mengikuti jejak langkahnya para salaf. Berakidah seperti akidah mereka. Beribadah seperti ibadahnya mereka. Bermanhaj, berpola pikir. Bermetode dalam dakwah. Dalam menegakkan din. Sesuai dengan metodenya mereka. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Ini disebut dengan dakwah as-salafiyah. Yang mana dakwah salafiyah ini selalu akan ada orang yang menyerukannya. Silih berganti generasi demi generasi. Sampai zaman kita dan sampai akhir zaman kelak. Nabi telah menyebutkan dalam hadis yang sahih. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan terus menerus. Yani tidak pernah sirna, akan terus menerus adanya ta'ifah, beberapa orang. Ta'ifah itu sebuah kata yang menunjukkan pada sedikitnya orang yang mereka akan selalu terus menerus menampakkan, membela, memperjuangkan, mendakwahkan dan mengamalkan al-haq ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Yani ila qurbi yaumil qiyamah, sampai mendekati hari kiamat. Ini kaum muslimin berita yang mengembirakan. Sehingga dakwah salafiyah akan selalu ada di muka bumi ini. Jaminan selalu ada di muka bumi ini. Tetapi tidak disebutkan tempatnya yang pasti. Apakah selalu ada di daerah kita ini? Tidak ada menyebutkan dalil itu. Yang ada adalah Madinah, tempat akan kembalinya ilmu di sana. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu alhamdulillah kita bisa membaca kitab ini, yang mana mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini akan kita bersemangat dalam meniti jejak dakwah as-salafiyah ini. Kita masuk kepada poin yang kedua. Annal multazima biha muhassilun lilhidayati wassalamati minadzalali wazzaihi. Keutamaan mengikuti dakwah salafiyah adalah yang kedua, bahwa sesungguhnya al-multazim, seorang yang berpegang teguh biha, dengan dakwah salafiyah itu, muhasilun, maka dialah orangnya yang akan mendapatkan hidayah. Muhasilun, orang yang mendapatkan lil hidayati, hidayah. Wassalamati, dan keselamatan. Minad dalali wazzaih, dari kesesatan dan dari sifat penentangan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menyebutkan keterangan-keterangan yang menunjukkan pada keutamaan hidayah dan keselamatan itu tatkala seorang mengikuti dakwah salafiyah. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, telah kita sampaikan bahwa secara umum umat manusia terbagi menjadi dua, muslimin dan kafirin. Masuk padanya musyrikin, masuk padanya munafikin. Muslimin itu orang-orang yang beragama dengan Islam, memiliki dasar-dasar keislaman. Dia bukan orang yang kafir, dia muslim, tetapi terpecah menjadi 73 golongan, dan itu bilangan minimalnya. Sehingga di kalangan umat Islam pun terjadi apa? Perbedaan. Dari 73 itu, Nabi memberitahukan satu yang di atas hidayah, sekaligus mereka lah yang selamat. Dan yang 72 tersesat. Dan disebut oleh Nabi, tidak selamat dari neraka, finnar. Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mengucapkan bersabda dalam hadisnya, sataftariqu ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, kullu afinar, semuanya dalam neraka. Lihat umatnya beliau, yakni muslimin. Karena kalau hadis ini berkaitan dengan kafirin, maka jumlahnya banyak sekali. Bukan hanya 73, dan itu tidak termasuk dari umat Nabi. Karena umat Nabi itu adalah umat ijabah, orang-orang yang mau menerima dakwahnya beliau. Nabi memberitahukan 73 yang ini kita sangat waspada sekali, harus berhati-hati. Jangan-jangan kita termasuk dari 73. Nah, kalau masuk 73 pasti kita muslimin. Masuk yang 72 yang finar. Berhati-hatilah kaum muslimin, ini berita dari Nabi. Illa wahida, kecuali satu yang masuk ke dalam jannah, dan mereka lah yang selamat dari neraka, dan otomatis mereka lah yang di atas hidayah. Nabi menyebutkan, ma ana alaihi liyawm wa ashabi, sebuah ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini. Sebutkan dalam redaksi lain, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi. Siapa saja orangnya yang mengikutiku dan para sahabatku hari ini. Maka dengan hadis ini sangat jelas mengapa yang 72 finar? Karena sesat. Mereka tidak di atas hidayah. Namun yang namanya kesesatan itu bertiga tingkat. Ada kesesatan yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Kesyirikan, kekufuran. Adapun mereka ini, kesesatannya dalam hal apa? Dalam hal bid'ah, bid'ah. Yang menyebabkan bid'ah itu finar. Yang beliau sebutkan selamat dari neraka, yaitu siapa yang mengikuti dengan sebaik-baiknya ajaran yang beliau dan para sahabatnya ajarkan di hari itu. Dan itulah dakwah as-salafiyah. Maka mari kita kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, tentunya untuk bisa mengikuti as-salafiyah, mengikuti as-salaf, tentunya kita harus belajar mengetahui apa saja yang menjadi akidahnya mereka, mengetahui apa saja yang menjadi ibadahnya mereka, mengetahui tentang akhlak mereka, begitu seterusnya, supaya kita bisa meniti jalannya mereka, bukan hanya pengakuan belaka, ternyata banyak penyelisihannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari, wahada amrun bayyinun aydan. Hal ini sangat jelas juga. Apanya yang sangat jelas? Bahwa orang yang mengikuti dakwah salafiyah, maka dialah yang mendapatkan hidayah, dan merekalah orang-orang yang selamat dari kesesatan dan dari sifat penentangan. Dalla alaihi hadith Jabir radhiyallahu an inda muslimin fi sahih. Hal ini sesuai dengan hadith Nabi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Qaluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul alaihi salatu wasalam fi hajjatil wada', dalam hadith hajjatil wada', taraktu fikum ma lan tadillu in tamassaktum bihi kitab Allah. Rasul mengatakan, aku tinggalkan pada kalian sesuatu. Kalian tidak akan sesat jikalau kalian berpegang teguh dengan sesuatu itu, yaitu kitab Allah. Hadis ini kaum muslimin, redaksinya ada beberapa redaksi. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, taraktukum ataraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kalian dua hal. In tamassaktum bihima lan tadillu abadan, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Lalu menyebutkan kitab Allah wa sunnati. Yang pertama kitab Allah itu Al-Quran, dan kedua adalah sunnahku. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan hadis yang redaksinya menyebutkan, taraktu fikum ma lan tadillu in tamassaktum bihi kitab Allah. Aku tinggalkan pada kalian satu hal di mana kalian tidak akan sesat untuk selamanya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Aku katakan. Siapa yang mengatakan? Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari. Wa madha fi kitabillah? Apa yang ada dalam kitabullah? Apa yang terdapat dalam kitabullah Al-Quran? Al-amru bittiba'i Rasulillah. Isi dari Al-Quran adalah perintah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga barang siapa yang mengatakan saya akan mengikuti Al-Quran, tuntutannya Anda harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani secara otomatis Al-Quran mengharuskan kita memegangi Al-Quran dan memegangi As-Sunnah. Wassalafus Salih. Dalam Al-Quran juga terdapat perintah untuk kita mengikuti As-Salafus Salih. Sudah kita lewati dalil di lembaran-lembaran sebelum ini. Nas-nas ayat Al-Quran yang mengharuskan kita mengikuti As-Salafu As-Salih. Kama warat ma'na al-adillatu ala dhalik. Sebagaimana telah lewat bersama kita dalil-dalil tentang kewajiban mengikuti As-Salafu Salih di lembaran-lembaran yang telah lewat. Wa min dhalik, di antaranya dalil yang mengharuskan kita mengikuti Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum." "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir." Wadhakar Allah katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Apa makna kalimat ini? Ini bentuknya berita. Namun yang dimaukan dengannya adalah al-amru, perintah untuk kita mengikuti Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Dari mana kita tahu? Kalimat berikutnya sangat jelas menunjukkan hal itu. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan kenikmatan di yaumul akhir berupa jannah, dan dia ingin berzikir kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah dengan ibadah yang banyak. Kalau kamu menghendaki itu semua, maka contohlah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dengan mengikuti ajaran bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan mendapatkan ridhonya Allah, al-ajr min Allah, pahala dari Allah, yakni amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul akhir, dan engkau mendapatkan jannah yang Allah janjikan nanti di yaumul akhir, dan engkau termasuk orang yang beribadah kepada Allah, karena beribadah itu definisinya telah kita sebut dalam pertemuan kemarin, mengikuti, mengamalkan hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhai. Itu tidak akan mungkin bisa kita capai kecuali dengan kita mentaati utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan arti lain, wahai kaum muslimin, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, bahasa Jawanya kosok balik ya. Siapa yang tidak mencontoh Rasul tidak mendapatkan ridho. Siapa yang tidak mengikuti Rasul, dia tidak mendapatkan ajr minallah, pahala dari Allah Azza wa Jalla yang menghasilkan dengan izin Allah jannah kelak di yaumul kiamah. Siapa yang tidak mencontoh Rasul, maka dia tidak termasuk orang yang beribadah kepada Allah. Misal siapa mereka? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah tidak mencontoh Rasul. Karena bid'ah itu adalah at-tariqatul muhtara'atu fid-din, cara baru dalam beragama yang tidak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan oleh salih dalil sahih tidak ada dalil contoh yang sahih, maka itu adalah bid'ah. Walaupun pelakunya menyangka sedang beribadah, walaupun pelakunya mengharap pahala dari Allah, namun tertolak maknanya, tidak mendapatkan ridha Allah, tidak diterima oleh Allah, tidak mendapatkan pahala, bahkan itu termasuk dosa besar. Ini dia. Dimurkai oleh Allah, ditolak, tidak masuk dalam surga lagi yaumul kiamah, bahkan finnar. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan dia tidak termasuk dari ibadah. Kenapa? Dikarenakan dia tidak mengikuti Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak kita untuk beragama sesuai dengan bimbingannya Rasul. Masya Allah. Diwajibkan dalam dakwah ini mengikuti Rasul dari segala sisinya, sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabatnya. Masya Allah, ikhwan muslimin. Qala al-Imam Ibn Kathir inda hadhihi al-ayah, berkata Imam Ibn Kathir ketika beliau menjelaskan ayat ini, surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi at-ta'assi bi Rasulillahi alaihi salatu wasalam. Ayat ini adalah dasar yang besar. Di antara dasar-dasar yang besar. Aslun kebir, prinsip yang besar. Fitasi dalam perintah untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, pada ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan kondisi kehidupan beliau. Walihada amara Allah subhanahu an-nasa. Oleh karena ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat manusia, bitta'assi, untuk mencontoh bin Nabi alaihissalatu wassalam, kepada Nabi, mencontoh Nabi. Yaumul Ahzab, di saat perang Ahzab, fi sabrihi, dalam kesabaran beliau, wa musabaratihi, dan usaha beliau yang selalu sabar dalam menjalani pertempuran Al-Ahzab, wa murabatatihi, ribatnya beliau jaga malam di perbatasan-perbatasan. Kondisi walaupun malam tetap terjaga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhwan muslimin. Ya. Wa mujahadatihi, kesungguh-sungguhan beliau dalam jihad fi sabilillah. Tatkala jihad itu ada sesuai dengan syar'i di hadapan kita, ada musuh yang memang dibenarkan secara syar'i sebagai musuh, bukan jihad-jihadan. Kita mencontoh Nabi bersabar dalam menghadapi musuh. Kemungkinan mati, membunuh atau terbunuh, Nabi sabar. Ini Nabi loh. Nabi kan tinggal, Nabi tinggal doa, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah selamatkan kami. Nabi, Nabi. Masya Allah. Tapi Nabi sabar menghadapi pertempuran demi pertempuran, dakwah demi dakwah. Nabi kurang apa, Pak? Diijabai doanya. Tetapi beliau menjalani perang demi perang. Di antara perang yang berat adalah perang Yaumul Ahzab. Wa intidharil faraji min rabbih. Dan sabar dalam mendapatkan kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Hakata kaum muslimin, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para sahabatnya mencontoh Rasul dalam kesabarannya di saat itu. Mungkin kalau ini mungkin saja kaum muslimin, kita berandai-andai jikalau andai kata seandainya ada seorang jadi Rasul ngadapi kesusahan, lah kok ngapa jadi Rasul payah repot, mungkin akan seperti itu. Jadi Rasul kan tentunya menang terus ya, orang sa perang bis mampus kabeh. Kenapa kau butuh ini butuh itu? Nabi alaihi salatu wasalam mencontohkan dalam kehidupannya, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di ayat yang tadi kita baca, secara umum Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada semua manusia, bukan hanya para sahabat saja, tetapi kepada semua manusia yang mengharapkan ridha Allah. Liman kana yarjullaha. Kalau kita ingin mengharapkan ridha Allah, uswah kita adalah Rasul. Kalau kita mengharapkan yaumul akhir, yakni jannah, uswah kita adalah Rasul. Sehingga ayat ini umum mencangkup perintah kepada umat manusia sampai hari ini dan sampai akan datang. Dan ini kaum muslimin, sekali lagi, dakwah salafiyah yang Nabi menyebutkan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaran-ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini. Di situ ada Al-Quran, di situ ada hadis Nabi, di situ Nabi mengkaitkan aku dan para sahabatku, sehingga tiga hal ini kaum muslimin diperintahkan dalam agama kita, mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, dan mengikuti As-Salafus Salih. Agar bagaimanakah ini kaum muslimin? Agar kaum muslimin, satu, Al-Quran kalau tidak dikembalikan kepada para sahabat dalam memahaminya, akan bisa dipahami oleh manusia-manusia yang jumlahnya banyak dan berbeda-beda dalam memahaminya. Terjadilah perpecahan. Hadis Nabi, qala Rasulullah, rawahul Bukhari, Muslim, Tirmidzi, banyak. Kalau tidak dikembalikan kepada as-salafus saleh dalam memahaminya, dalam mengamalkannya, bisa dibaca oleh sekian banyak orang, bisa terjadi pemahaman yang berbeda antara mereka, dan terjadi perpecahan di tengah-tengah mereka. Karena itu Nabi mengkaitkan Islam yang diridhai, Islam yang masuk dalam al-jannah, yang selamat dari an-nar, adalah Islam yang aku dan para sahabatku hari ini, yang itu adalah dakwah salafiyah. Sehingga dakwah salafiyah ini bukan sebuah organisasi yang baru dicetus tahun-tahun kemarin. Dakwah salafiyah ini bukan sebuah lembaga yang ada pimpinannya dan diklaim sebagai sebuah pergerakan. Dakwah salafiyah adalah Islam yang diajarkan Nabi Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan kita berusaha untuk mempelajarinya dan berusaha untuk terus istiqamah berjalan di atasnya. Bisa dipahami hadirin? sehingga akan ketemu dan akan sama ketika seorang itu betul-betul di atas dakwah salafiyah, akan ketemu dan akan bersama walaupun berbeda-beda negerinya, berbeda-beda sukunya, bahasanya, mungkin berbeda-beda zamannya. Kita dengan zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jauh. Apalagi dengan yang sebelumnya, Syekh Sam Taimiyah jauh. Syekh Sam Taimiyah jauh zamannya dengan Imam Ahmad. Jauh zamannya dengan berikutnya dan berikutnya. Tetapi ucapan mereka sama, akidah mereka sama, ibadah mereka sama, dikarenakan mereka di atas metode yang sama, yaitu mengikuti as-salafiyah, dakwah salafiyah. Sehingga kalau ada orang yang ingin mempelajari dakwah salafiyah untuk kepentingan sebuah riset, dia tidak akan menemukan cara-cara dakwah salafiyah ini seperti cara-cara kelompok-kelompok Islam yang lainnya, di mana kelompok-kelompok Islam yang lainnya ada pendirinya, ada yang mengatur dan canangkan anggaran-anggaran dan aturan yang ada pada mereka. Dakwah salafiyah tidak ada. Dakwah salafiyah pimpinan dan pencetusnya adalah Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Lah tidak. Salah Anda. Oh, berarti dakwah salafiyah ini pimpinannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sehingga dicap dengan Wahhabiyah. Salah Anda. Ada artinya bagaimana? Ketentuan organisasinya bagaimana? Tidak akan didapati kecuali itu Al-Quran dan Sunnah dengan syarahnya para ulama yang mengambil dari para salaf. Hakata kaum muslimin. Tidak ada atribut khusus, tidak ada ikon khusus, tidak ada kecuali Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita pegangi, itu yang kita amalkan. Hakadza qaul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada orang mengatakan komunitas salafi ini adalah OTB. Apa OTB? Orang tanpa gejala. OTG itu. OTB, organisasi tanpa bentuk. Kalau dulu ada ODP, macam-macam. Oh, ada Ortega, orang Tegal asli. Organisasi tanpa bentuk, bingung mencari bentuknya. Salafiyah di sini, kok sendiri ya berdirinya ya? Ada pondoknya, ada yang ngatur, ada pengurusnya. Kok ini berbeda dengan salafiyah di sana? Maksudnya pengurusnya. Tapi kok sama? Apa ini cabang sana, cabang sana? Ternyata beda-beda. Dari status hukumnya ada notaris yang berbeda dengan notaris yang di sana. Tapi kok sama? Ini organisasi apa ini? Organisasi tanpa bentuk. Karena mumet uli ngulat bentuknya, Pak. Dakwah ini adalah dakwah yang mengajak kita kembali kepada as-salafus salih, sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh beliau dalam nomor yang satu dan nomor yang kedua. Bisa difahami hadirin insyaAllah. Maka dengan ini walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengenalkan dan memberikan petunjuk kepada kita untuk kita mengenali dakwah ini, mengetahui dakwah ini. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka lattaba'tum syaitan, kalian akan mengikuti syaitan. Walhamdulillah, mari kita syukuri dengan kita istiqamah, dengan kita menjalankannya dalam kehidupan kita sebagai bentuk syukur Syukur itu bukan hanya dengan ucapan, tapi syukur itu dengan perbuatan. Sehingga kita hari-hari melakukan sunnah-sunnah Nabi di sebagai usaha kita agar bisa bersyukur atas nikmat ini dan bisa istiqamah di atas nikmat ini. Kita masuk yang ketiga, masih ada waktu. Annal multazima biha. Dari adzan dipanggil. Napa pun? 48. Nggih. 3 menit lagi. Annal multazima biha ma'sumun wa aminun min al-luqu'i fil ikhtilafil madhmumi wal furqatil madhmumati. Perhatikan kalimat ini, jangan salah paham, karena salah paham akan mengakibatkan kesalahan. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah ma'sumun, mereka orang yang terjaga, wa aminun, dan teramankan, terpelihara, minal wuku'i, terjaga dari terjatuhkan pada ikhtilaf yang tercela, wal furqatil madmumah, dan terjaga dari terjatuhkan ke dalam firqah yang tercela. Di sini kaum muslimin, Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari menyebutkan ikhtilaf itu ada dua jenis. Ikhtilaf yang diperbolehkan seperti ikhtilaf dalam perkara fikih yang disebut dengan ikhtilafun tanawu'in, ikhtilafun tanawu', ikhtilaf yang itu bentuknya adalah jenis-jenis pembahasan fikih di situ. Yang kedua, ikhtilafun tadad, ikhtilaf perbedaan yang itu bentuan keras, berselisih, berbeda yang tidak akan mungkin bisa ketemu antara hak dan batil, dan antara batil dengan batil yang lainnya. Dan ini ikhtilaf yang madmum, tercela yang seperti ini. Maknanya, orang-orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah, prinsip mereka satu, mengikuti Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kalau terjadi perbedaan di tengah-tengah mereka, perbedaan itu adalah perkara-perkara furu', dan mudah untuk diselesaikan karena prinsip mereka sama, tidak membawa kepada bid'ah, tidak membawa kepada dolal, perselisihan yang terdapat dalam pembahasan fikih ini dan itu, jarak safar berapa kilo, terdapat perbedaan pendapat, ya, berapa berat zakat fitrah itu, ada yang 2,5, ada yang 3 kilo. Ikhtilaf ini tidak madmum. Itu ada dari zaman salaf, ikhtilaf itu. Tapi tidak madmum, karena dasar mereka bukan hawa. Dasar mereka kembali kepada para ulama, dan khilaf itu memang sudah ada di zaman ulama. Tidak terselain seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Seperti yang sekarang ini, ada yang sami Allah liman hamidah, kemudian sedekap, ada yang sami Allah liman hamidah, kemudian lurus. Ikhtilaf. Terjadi itu di kalangan salafiyun yang mengikuti dakwah salafiyah. Namun itu tidak tercela. Kenapa demikian? Karena prinsip mereka sama. Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Adapun perpecahan yang tercela adalah perbedaan menyelisih prinsip-prinsip sehingga dia jatuh pada bid'ah. itu perselisihan yang tercela. Dan memang harus dipisah, harus dipecah adanya furqan, pembeda mana yang hak dan yang batil, tidak boleh dicampur aduk. Ikhtilaf yang seperti ini, selama mereka betul-betul di atas dakwah salafiyah, akan terlindungi dan terjaga. Syarifah yang hadirin, ada pertanyaan, nyata nek pada pecah dewek? Kaya siapa kaya makmak musyidik? Ya kaya lah, kaya karena. Bagaimana kaya itu? Wisadan. Jawabannya insyaallah di 2 minggu yang akan datang. Insyaallah. Kacini ku ngemung dadang. Angin dometeng jenengan ustadz yang ngomong bahara kerung-kerung adan. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita akan bahas kelanjutannya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.